Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pemirsa, sekali lagi biar pada enak hari Selasa dan Rebo, masjid dapat, pengajian dapat, saya dan TPI mengundang Bapak dan Ibu semua pemirsa untuk sama-sama sholat subuhnya di Masjid An-Nida. Jadi dapat sholat berjamaah, dapat doanya bareng, dan dapat ngajinya juga. Walaupun ada sih yang bawa TV ke masjid, ada yang SMS saya. Ya? Baik, kita kembali lihat. Di skema satu, siapa tadi namanya? Mana tadi? Mas Ari ya? Tinggal di mana? Di Bukit Modern. Di skema satu, beliau sedekah 7.000 dari 327.000 duitnya, maka jadinya adalah 390.000. Di skema yang kedua, ketika dia memilih sedekah 300.000, sesuatu terjadi. Pembesaran yang kedua, adalah dia dapatnya 3.027.000. Alhamdulillah dia ternyata memilih yang berapa? Memilih yang 300.000 ketimbang memilih yang 7.000. Kalau saya boleh jabarin, kebiasaan kita semua adalah begini. Nih pemirsa, ini duit dia nih. Duitnya Ari ini ada 100.000. Kemudian 50.000 berapa nih? 4. Ini 1, 50.000-nya 4. Kemudian 10.000 ya. 10.000 1. 5.000 tadi udah diambil 1 kan? Berarti berapa? 3. Ada yang 5.000, 3. Kemudian 2.000 ya. Tadi ada 2.000 nih. Kalau boleh ngomong jujur nih, ketika saudara Jumatan, yang mana yang dipilih? Nih yang ini nih yang dikeluarin nih. Yang 2.000 enggak? Kalau yang paling kecil adalah yang 5.000. Yang 5.000. Kalau yang paling kecil yang 10.000. Kalau yang paling kecil yang 5.000, yang 50.000? Udah mulai mikir nih, sedekah gak nih? Udah mulai mikir, apalagi kalau yang paling kecil adalah 100.000. Nah yang terjadi sebenarnya harus kita latih pemirsa di rumah. Begini nih, ada 50, harusnya ya. Ada berapa tadi? 10, ada 5.000, ada 1.000-an 2. Yang harus kita latih adalah yang paling kecil tinggalin, yang ini lewatin atau sedekahin. Kenapa bisa begitu? Karena emang ternyata tidaklah menjadi sebuah hal yang merugikan kita. Uang jadinya lebih gede kok. Baik, kita cari orang yang beruntung. Sebutannya bukan korban nih, orang yang beruntung. Atau siapa yang mau maju? Ya boleh, ujung. Anda, ayo Anda maju sini. Ini Mas Anda ya. Ayo, maju. Cepat, lari. Ayo boleh maju. Pak Herno ya. Herno ayo maju. Kita coba latihan. Latihan coba, keluarin dompetnya. Kita langsung-langsungan aja deh. Borecian, oke. Sini di belakang. Sini belakang. Persoalannya bukan persoalan sedekah ya, tapi kita belajar dulu nih. Kita belajar sedekah. Nih, Anda ya. Anda bisa mana? Anda. Coba mana tadi mic-nya. Nah. Siapa nak? Anda nih matematikanya nih. Anda modalnya 200. Oh, enggak ada nih. Modalnya 200.000. Bentar. Ada gambar mana nih teknisinya? Coba nih, enggak apa-apa sini masuk. Ini sini. Coba betulin nih. Gua bisa enggak ada gambar ini. Ini 200.000 nih. Ini lihat ya pemirsa ya. Nih. Ini tulisannya di pikiran nih. Ini 200.000 ya. Kalau Anda sedekahnya 50. Jadi berapa? Jangan diajarin, jangan diajarin. Akhirnya. Jadi 650. Dari mana judulnya? Ininya dikali 10. 50.000 yang dikeluarin dari sebelah ini dikali 10. Dikali 10. Ini makin banyak yang datang nih. Gitu ya? Iya. Kalau yang 300 yang 150 yang disetrain jadi berapa? 1.550. 1.550. Kalau yang disetrain yang 200 jadi 2 juta. Milih yang mana? Milih yang 2 juta. Ini depan TV doang kali ini. Iya. Sebelumnya setiap datang ke sini, sebelum belajar ini setiap datang kasih dulu di ke depan. Oh, subhanallah. Supaya belajarnya lebih enak lebih. Eh, tepuk tangan dulu. Eh, jangan di masjid. Allah Akbar. Ya. Terima kasih. Siapa nih? Ini nenek nih. Nenek. Ibu Sumiati. Jadi pada setoran nih. Ibu Sumiati 100, 200, 300. Pegang. Lepas dari Bu Sumiati pengen sedekah semua ya. Bu Sumiati 300.000. Kalau sedekahnya 50 jadi berapa? 50 jadi 500. 500.000. Kalau sedekahnya 250? 2 juta setengah. Kalau sedekahnya 300? Jadi 3 juta. 3 juta. Milih yang mana? Milih yang 3 juta. Milih yang 3 juta. Alhamdulillah. Ini 200.000. 200.000 nih baginya paling gampang nih. Ini beneran nih. Kalau sedekah 100 jadi 1.100.000. Tapi kalau sedekahnya 200 jadi 2 juta. Milih yang ibu siapa nama? Eni. Ibu? Eni. Ibu Eni. Milih 200 ya? Semuanya. Alhamdulillah. Plus cincin enggak? Saya pengen manggil kru TPI nih. Saya panggil kru TPI ini. Biar kru TPI ini tidak cuman apa? Ngerekam ya, tapi mendapatkan hasil juga. Pak Diana. Mana Pak siapa nih? Pak Diana. Pak ini yang megang ini yang megang apa? Kertas siapa? Pak Panji. Wah, ini. Udah cepat. Sini. Udah jangan cepetan. Ini produsernya kita panggil sekalian nih. Ini maaf nih, maaf. Boleh nanya sesuatu yang sepatah pribadi? Boleh, insya Allah. Jadi gemetar ini. Ji Panji bawa duit gak? Bawa. Bawa berapa? Gak tahu ada di dompet. Iya coba hitung. Wah tebel nih. Wah. Produser iya. Nah, coba keluarin. Berapa tuh? 152.000. Nah, coba. Pegang. 152, enggak, 100 berapa nih? 153. 153.000, biasanya. Kalau sholat Jumat yang sedekah yang mana? Yang 3.000. Produser jujur, tapi dia sih sedekahnya banyak. Ya. Kalau kita yang 3.000, Haji Panji kan? Kalau 3.000 yang disetekain, duitnya jadi berapa? 30. Duitnya jadi berapa Haji Panji? Nih modalnya ya. Coba bareng-bareng ya, 153.000. Kalau sedekahnya 3.000, di sininya jadi berapa? Itu 180. Enggak, di sininya nih. 30. 150. Nah inilah kalimat kita. Kita kalau sedekah 3.000 dari 153, duit kita tinggal 150. Padahal bukan tinggal, tapi jadi berapa? Gitu. Paham? Bukan tinggal berapa. Coba ucapin dulu. Jadi berapa? Jadi berapa? Bukan tinggal berapa? Jadi berapa? Bukan tinggal berapa? Jadi berapa? Bukan tinggal berapa? Sekarang adanya berapa? Oh iya, Allah nanya mau jadi berapa? Allah nanya sama kita. Allah nanya sama kita Haji Panji mau jadi berapa? Sekarang kalau Haji Panji sedekahnya 3.000, di sini memang saldonya tinggal 150, tapi saldonya berlanjut 3.000 dikali berapa nih? 10. Dikali 10 jadi berapa? 30. 30.000 sehingga saldo akhir 180.000. Oke, sekarang skem yang kedua. Skem yang kedua 153.000 dikurangin 150.000. 3.000 aja Haji Panji pegang nih. Amin. Ntar serabu besok gue di delete nih. Gak ada lagi masuk. Produser kerjain. 153 kurang 150. Berapa di sini saldonya? 3.000. 3.000. Benarkah tinggal 3.000? Tidak. Sebab yang 150 dikali 10. Di sini berapa? 1.500.000. Saldo akhirnya? 1.503.000. Subhanallah, 1.503.000. Haji Panji milih yang mana? Milih yang besar. Amin. Enggak kepaksa. Allah. Amin, amin, alhamdulillah. Iya. Siapa lagi? Ini mah udah enggak ngitung lagi deh ya, langsung aja deh. Iya, 300, 500. Alhamdulillah. Cincin aja nah, iya boleh betul. Ah ini nih matematika cincin nih, coba. Kita lihat ibu siapa namanya? Mana tadi? Pinjam. Haji Panji silakan kembali. Maaf ya. Nih pegang. Aini dari Balikpapan. Ibu Nur Aini dari Balikpapan. Coba Ibu Nur Aini dari Balikpapan. Nih pemirsa semua tolong dilihat ya. Waktu zaman kita SD dulu, belajar matematika lewat pisang kan? Betul enggak? Ibu Budi punya 5 pisang. Ini benar. Punya 5 pisang. Lalu Ibu Budi memberikan kepada orang lain 2 pisang. Pertanyaannya adalah, tinggal berapakah pisang yang dimiliki Ibu Budi? Tinggal berapa? Tinggal 3 pisang. Ini aneh bukan patinosidin nih ya, maaf ya. Jadi pisangnya kayak begini nih. Kenapa matematika ini terus menerus ada di kita? Padahal kita sudah bertambah gede, bertambah dewasa, dan tidak lagi jadi anak SD. Coba, betul nggak Ustaz Allah? Ibu Budi punya 5 pisang. Kalau Ibu Budi ngasih orang lain 2 pisang, tinggal berapa pisang? 3 pisang. Ini kata siapa? Kata kita. Tapi kalau kata Allah gimana? Coba Bunda Rayati. Yang 3. Iya, coba. Kalau kata kita, atau kalau kata yang udah pada tahu ilmu sedekah, jadi berapa? 20 kali 2. Jadi berapa? Yang 2 kali 10. Yang 2 kali 10, jadi? 20 pisang, iya. Ditambah? 3 pisang, jadinya berapa tuh? 23 pisang, subhanallah. Tiap hari sedekah pisang, maka bulan depannya jadi juara. Oh terjadi. Saya punya sahabat di Medan. Perwakilan wisata hati di Medan, Haji Joko namanya. Tiap Jumat sedekah roti. Tiap Jumat dia kosongin dompetnya buat beli roti. Tiap Jumat tuh dia kosongin. Subhanallah, 2 tahun kemudian dia bisa punya toko roti terkenal di Medan. Subhanallah. Kayak begitu tuh. Yang mempunyai butik gampang sedekah pakaian. Ustaz kok kayak bercanda sih? Enggak bercanda, ini cara. Cara ini boleh diambil, boleh enggak. Oh itu mah enggak ikhlas. Gimana sih enggak ikhlas gimana? Orang kita ini belajar keyakinan kok. Kita belajar satu balasan. Ibu Nur Hayati ya. Ibu Nur Hayati sedekah apa tuh? Hah? Ibu Nur Aini dari? Balikpapan. Ibu Nur Aini sedekah cincin ya. Cincin gambarnya gimana tuh? Kok enggak ada? Hilang lagi nih. Bu Nur Aini sedekah cincin, mana cincin lepas? Yang gede aja Ustaz. Subhanallah, dikasih yang gede ya. Gede lah. Ini ada permatanya ya? Ini permata biasa aja yang sintetis. Ini. Yang sintetis Ustaz. Sintetis itu apa? Sirkon. Yang sirkon, yang enggak asli. Itu juga cincin ya. Nah, nanti kita akan belajar nih. Cincin ini akan jadi apa? Benarkah kalau Ibu Budi punya 1 pisang disedekain sama orang lain tuh pisang, lalu tidak punya apa-apa? Kalau di template di zaman modern sekarang ini, Ibu Nur Aini punya 1 cincin, lalu kemudian disedekahkan cincin yang gak jadi apa-apa. Lihat, tapi setelah komersial break yang berikut ini, tetap bersama Nikmatnya Sedekah. pemirsa menarik, Ibu Nuraini, kapan Ibu Nuraini beli cincin ini? Iya, coba. Agak lama sudah. Agak apa? Lupa. Ada setahun, dua tahun? Lebih kali. Lebih, coba. Iya. Andai cincin ini didatangin, misalnya kita punya duit nih, duit mati, sama duit boleh didagangin, beda nggak? Beda sekali. Di sini ada kawan saya, Haji Dedi, pedagang. Kalau dia punya duit, pasti pakai dagang terus, betul kan? Nggak mungkin kita taruh mati. Ya, cincin ini, ketika dipakai sama Nur Aini 2 tahun, jadinya apa? Iya tetap cincin, tapi kita lihat ketika Bu Nur Aini sedekah cincin, gitu kan? Anggap aja nih cincin ya, anggap nih cincin. Sedekah satu cincin, jadi berapa cincin? 10 cincin, satu, ayo bareng-bareng, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini Bu Nur Aini dulu belinya berapa? Lupa. Kira-kira. Tukang emas mana tukang emas? Ada yang suka kreditin emas? Nih, boleh gak kalau saya anggap sejuta nih, berat nih cincinnya? Boleh gak? Boleh ya? Kalau harga sekarang mungkin lebih, Ustaz. Agak sekarang berapa? Kan hampir 300. 300 ribu, berarti 3 juta? 15? Enggak, enggak. Satu, ya, oke, kita hitung ya. Ini 1,5 nih. 1,5 juta modal dalam bentuk aset cincin. Berarti Bu Nurah ini akan dapat pulangan 1,5 juta dikali 10, berapa duit? 15 juta. 15 juta ini Allah ngasihnya bisa jadi 10 cincin atau bisa dikonversi. Nah, ini nyampe nih kita pada ilmu konversi. Kemarin kan saya janji kan, daripada kita nyicil, ini kayaknya kembali dulu deh. Ya. Tapi dadah dulu sama pemirsa. Dadah beneran. Iya. Balik papan ya. Ini alhamdulillah. Siap, terima kasih. Makasih ya, Ibu ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oh, kalau dijual matanya enggak laku. Oh, dijual matanya enggak laku, iya. Sip. Itu hanya emas. Ini tukangnya emasnya ya. Ini ada juga dari Khalidah. Iya, alhamdulillah. Antum sudah ngasih? Belum, mana sini? Wah, banyak nih. Semua ya, gak usah pakai yang ketong lagi ya. Sip, jadi dah. Siap. Kemarin katanya ada cerita menarik loh. Nah coba, apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, Tad. Kemarin, Selasa kemarin. Ya. Saya sedekah 5.000, Tad. Cekal 5.000 di sini maksudnya? Bukan, ke masjid sama musala. Oke, terus? Pulang dari sini, Tad. Oke. Sorenya alhamdulillah saya diganti Allah 3,5 juta, Tad. Udah? Dari mana tuh? Kan ada objek. Terus? Karena niat saya memang sedekah pagi itu, saya ingin berangkatkan ibu saya ke ibadah umroh. Subhanallah. Oke. Ya. Kan masih kurang tuh, Tad. Karena ibadah umroh kan sekitar 20 juta, Tad, ya. Oke. Okay. Nah, Selasa ini lagi saya ketemu lagi Ustaz. Saya sedekah yang ada nih, Tad. 14.000, Tad. 14.000, oke. Okay. Saya mohon doa Ustaz sama pemirsa dan jemaah yang ada di masjid ini. Amin. Supaya saya bisa mendekatkan ibu saya ke Mekah. Amin. Dan keluarga saya, Tad. Baik. Betul, doanya itu betul. Jangan cuma minta ibu yang berangkat, tapi sekeluarga. Kenapa? Kalau ibu doang yang berangkat, yang nemenin siapa? Jadi dalam doa pun kita kudu berani. Dalam doa pun kita kudu berani. Sebab tanpa sedekah pun buat Allah mah doa itu dikabul. Betul, Ji. Orang suka bilang begini ya. Kenapa kok sedekah jadi pada pengen umroh begitu? Ente mah doa supaya umroh aja berangkat. Apalagi dengan amal soleh, begitu kira-kira ya. Ya Panowo, terima kasih. Silakan kembali ke alamnya ya. pemirsa, angkat tangan. Angkat tangan. Walaupun ini tayangan belum berakhir, angkat tangan. Saya kalau ketemu ada orang yang pengen pergi haji, saya berhasrat untuk ngaminin. Kenapa? Karena dengan ngaminin, kita semua jadi berangkat haji juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jamaah di Masjid An-Nida yang belum berangkat ke Tanah Suci, berangkatin. Kalau perlu berangkatin bersama keluarga kami semua yang ada di rumah. yang ada di sekitar kami. Ya Allah, jika ada di antara pemirsa di TPI yang menyaksikan tayangan ini dan juga belum berangkat ke Tanah Suci, belum pernah menyentuh Ka'bah, belum pernah masuk ke Masjid Nabawi, belum pernah tawaf, belum pernah sa'i, ya Allah, berangkatkan para pemirsa bersama keluarganya ke Tanah Suci, ya Allah, dengan cara-caramu, tidak dengan cara-cara kami manusia yang lama jalan ke sananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dia doain tuh, tinggal sedekahnya saja ya. Kita kalau sedekah itu seperti mobil kita tambahin bensinnya gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kemarin saya ngomong bagaimana kita supaya tidak berutang. Ketika kita punya hajat senilai 15 juta, hajat kita sebelah 15 juta nih. 15 juta kan banyak ya, apa diantaranya nih? Umroh, betul gak? Terus? Motor, betul, kenceng bener nih. Belum punya motor ya? Terus apa lagi? Bayar utang, betul itu. Bayar utang, kalau utangnya itu 15 juta. Nah, kita udah tahu sekarang gimana caranya. Daripada kita nyicil nabung buat umroh, 100, 100, 100, mendingan kita copot yang senilai dengan calon 15 juta. Saya sebut calon. Karena ini cincin, tidak akan jadi 15 juta kalau masih di tangan. Tapi begitu kita keluarin, bunur ini keluarin, jeng, maka dia jadi calon 15 juta. Memohonlah kepada Allah supaya sedekah kita diterima. Nah, di sini nih, orang lain bilang pamrih, ya. Saya bilang doa. Coba ya, dengerin. Ya Allah, sebelum pergi umroh, ya Allah, tolong berangkatin saya umroh. Boleh enggak? Wajib enggak? Ini kita sama doa kudu. Kudu. Lah terus sekarang kita sedekah cincin nih. Dan sedekah. Habis sedekah kita berdoa. Ya Allah, kalau engkau terima cincin ini sebagai sedekah, berangkatkanlah saya umroh ya Rabb. Terus ada yang bilang enggak boleh. Kayaknya kalau ada yang bilang enggak boleh, mendingan kita enggak usah sedekah cincin, betul enggak? Karena ternyata setelah kita sedekah cincin, kita jadi enggak boleh berdoa, lepas aneh. Mestinya kalau sebelum sedekah aja boleh minta, apalagi setelah sedekah. Bahasanya jangan pamri, bos. Bahasanya adalah doa. Para pemirsa, silakan belajar lebih banyak lagi di nikmatnya sedekah. Dan kalau pas siang atau malam kosong, masuklah ke www.wisatahati.com. Di sini lagi berlangsung tuh pelajaran apakah iya disebut sedekah pamrih kalau sedekah meminta sesuatu kepada Allah. Nah, masuk dah. Login ke website kami, website kita semua, website sedekah www.wisatahati.com. Nah, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, hak kita sama Allah sesungguhnya bukan sekedar 10 kali lipat. Betul ya? Tapi sampai berapa? 700 kali lipat atau bahkan tidak terhingga, unlimited. Unlimited. Tidak terhingga. Tanpa batas nih, enggak ada ukurannya. Tergantung keyakinan saudara. Kalau saudara yakin nih, saudara ngejebolin nih duit tabungan, lalu saudara minta sama Allah, ya Allah, kalau saya adalah orang yang berhak mendapatkan ganti sampai 1000 kali lipat, dan dengan pergantian itu engkau mengizinkan saya memberangkatkan kalau gua saya umroh, Rob, tolong ganti ya Allah. Saya pernah melakukan itu. Saya punya utang 13 juta rupiah. Udah masih ingat kan ceritanya? Itu di awal-awal dulu kan? 13 juta rupiah, nih lihat. Utang saat itu 13 juta. Duit di tangan ada 245 ribu. Saat itu saya menyedekahkan kurang lebih 145 ribu. Saya sisain 100 ribu. 145 ribu, saya menolak dikali 10. Bahasanya bukan bahasa pamrih, tapi bahasa rintihan. Beda. Saya keluar dari swalayan tempat saya beli tuh, 145 ribu tuh saya beli minyak, beras, pak, telur, mie, segala macam. Kemudian saya keluar, saya merit, saya nangis sama Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, sedekah saya 145 ribu, kalau engkau kali 10, cuma 1,4, ya Allah. Enggak cukup. Aduh, pak, kalau yang kayak saya begini disebutnya pamrih, pak, kita mau kemana lagi sih kita ngadu? Enggak usah saya pegang tentengan dua kantong plastik, pak, enggak usah, pak. Saya berdiri aja di depan rumah saya, nangis. Ya Allah, saya punya utang 13 juta. Aduh, mak, itu gak boleh, gitu loh. Makanya kadang-kadang saya bilang, bahasanya disambungin dulu. Kalau bahasanya ketemu, anak kita bawaannya nyinyir. Sodokah sih pakai minta-minta. Tapi ketika bahasanya adalah doa, ketika bahasanya adalah keyakinan, ketika bahasanya adalah ilmu dan iman, lalu berbuah menjadi amal soleh dan pengharapan, maka tidak ada. Tidak ada yang namanya perdebatan. Nah saat itu saya bilang sama Allah gimana? Ya Allah, tolong kaliinnya, kaliin 700. Bahkan saya ngasih tahu ke Allah hitungannya. 140 sekian dikali 700, ya Allah, ini 110 juta. 110 juta, engkau bayar saya 10%-nya aja dari segitu. Kebayar, udah tuh utang saya, alhamdulillah kan. Ditagi kemis, hari Sabtunya muncul tuh duit 10 juta. Yang harus saya ambil di hari Senin. Di hari Seninnya, ternyata yang nagih utang ini tidak mau dibayar cuma 10 juta. Pengennya 13 juta. Hari itu juga tetap Allah kasih duit ke saya 13 juta. Tanpa jalan yang berliku. Ini tergantung keyakinan saudara. Saudara keyakinannya apa? Sembuh. Orang-orang yang mengajarkan training the power of mind, kekuatan pikiran, kekuatan apalagi tuh, mimpi, kekuatan rasa, akan bilang begini, kalau yakin saudara sembuh, sembuh, gitu kan? Kalau saudara yakin saudara bisa, bisa. If you think you can do it, you can do it. Nah sekarang masa kita gak boleh sih? Sedangkan yang kita pakai adalah kekuatan apa? Kekuatan nurut sama Allah. Ini yang disebut dengan kekuatan sami'na wa ato'na. Kekuatan amal soleh. Masa yang begini gak boleh. Nah ini menarik. Nanti kita teruskan lagi. Ini segmen terakhir atau? Terakhir. Baik. Kita teruskan lagi pemirsa. Masih ada hari esok. Masih ada juga bulan puasa. Saya selama bulan puasa pemirsa gak kemana-mana. Selama bulan puasa saya ada di pesantren. Insya Allah penuh. Silakan buat pemirsa yang ada di daerah-daerah. Yang ada di Indonesia, kalau pengen berkunjung, pengen silaturahim secara langsung, saya tunggu di pesantren Darul Quran. Alamatnya di mana? Minta sama TPI. Atau langsung masuk ke www.wisatahati.com. Saya tunggu dah. Kalau perlu selama bulan puasa, kita mabit nih di TPI. Malam Selasa, malam Rebo. Mabit boleh, asal bawa makanan sendiri. Ya. Sebab di sini gak ada yang nyediain makanan. Bismillah ya, mudah-mudahan. Tapi sebelum itu, Ustaz Albar, silakan. Subhanallah, pemirsa, demikianlah cara Allah mengganti kebaikan hambanya. Memang sekilas di luar nalar manusia, tapi kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah. Intan surullah yang surukun, siapa yang menolong Allah, Allah akan tolong dia. Dan siapa yang berikan pinjaman yang baik untuk Allah, maka Allah akan hapuskan segala kesalahan dia. Enggak hanya itu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan dia ke dalam surga. Mungkin surga di dunia juga kita masuk. Kebahagiaan, pelipat ganda harta kita, dan selebihnya. Insya Allah. Kami dan kunibat yang TPI, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa kembali Rabu besok jam 5:30 sampai 6:30. Dan kalau Allah izinkan, saudara semua sehat, yuk sama-sama kita sholat subuh berjamaah di Masjid Andira TPI. Langsung dapat kajian dari Ustaz Yusuf Mansur. Untuk penambah berkahnya acara ini, kita mohon kepada Ustaz untuk memimpin doa. Doakan Indonesia, doakan seluruh dunia agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, aminkan. Aminkan beserta malaikat-malaikat-Mu ya Allah. Setiap hajat dan masalah yang dimohonkan, yang dibarengin dengan sedekah. Aminkan buat kami ya Allah, agar kami punya hajat tercapai, masalah kami selesai. dan kemudian amal kami bertambah-tambah lagi banyaknya, iman kami juga bertambah-tambah lagi besarnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pahala sedekah yang paling kami minta darimu ya Allah adalah ampunan buat kami, buat anak turunan kami, buat istri atau para suaminya, para ibu yang ada di sini dan di tanah air. Dan juga ampunan ya Allah atas segala kesalahan-kesalahan kami di masa yang akan datang hingga kami matinya nanti. Ya Allah, kami juga meminta kepadamu rahmat, kasih sayang. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi besok hari apa? Hari Rabu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi panjang umurnya. Habis ini ada lintas pagi, silakan yang bila mana perlu berita silakan diteruskan. Jangan lupa sholat duhanya, oke? Okay? Sedekah barengin dengan masalah yang lain. Saya Yusuf Mansur bersama Kronik Mata Sedekah mengucapkan juga minta maaf kalau saja ajal tidak nyampe bulan suci Ramadan. Saya sempat meminta maaf kepada para pemirsa semua di tanah air. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.